Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita teruskan kembali kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam hari ini kita akan memulai dari ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahisatan qalu. Dan ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, mereka berkata, wajadana 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami mendapati nenek moyang kami melakukan seperti itu, bahkan Allah memerintahkan kami untuk melakukannya. Qul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berani berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya? Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yaqulu ta'ala mubinan liqabahi halil musyrikin alladziina yaf'aluna adz-dzunub wa yansibuna annallaha amarahum biha wa idza fa'alu fahishatan wa hiya kullu ma yustafhasu wa yustaqbahu wa min dhalika tawafuhum bil baiti uratan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wa sadaqu fi hadha wallahu amarna biha wa kadzabu fi hadha wa li hadha raddallahu 'alaihim hadhihi nisbah faqala qul innallaha la ya'muru bil fahsya ay la yaliku bikamalihi wa hikmatihi ay ya'mura ibadahu bita'atil fawahish la hadzal ladzi yaf'aluhu al-musyrikun wa la ghayruhu ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun wa ayyuftira'in a'dhamu min hadza. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan betapa jelek keadaan orang-orang musyrik yang berbuat dosa. Mereka menisbahkannya kepada Allah dan berkata bahwa Allah memerintahkan mereka untuk berbuat dosa. Dan ingatlah ketika mereka berbuat fahisyah, yakni setiap perbuatan yang dianggap keji dan jelek, termasuk tawaf di Baitullah dengan telanjang. Mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Mereka membenarkan ini. Bahkan Allah memerintahkan kami untuk melakukannya. Dan mereka berdusta dalam hal ini. Oleh sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala membantah penisbatan mereka kepada Allah ini. Dan berfirman, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah berbuat keji. Tidak pantas Allah yang maha sempurna, Allah yang maha bijaksana memerintah hambanya melakukan perbuatan keji. Baik kekejian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun tersebut maupun yang lainnya. Apakah kalian berani berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Dosa apa yang paling besar dibandingkan perbuat dusta atas nama Allah ini? Barakallahu fikum. Naam. Di dalam ayat ini, ikhwan fiddin a'azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tawaf di Baitullah Ka'bah dengan telanjang. Ini adalah pendapat Sa'id ibn Jubair ibn Abbas, Imam Mujahid, Zaid ibn Aslam dan As-Subdi. Pendapat yang kedua, mereka adalah orang-orang musyrik yang mempercayai keyakinan unta saibah, unta wasilah, dan unta ham yang pernah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, mereka adalah orang-orang musyrik secara umum . Ini adalah pendapat Al-Hasan dan Atha. Tiga pendapat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, saling melengkapi bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik yang tindakan mereka diantaranya ialah tawaf di Baitullah Ka'bah dengan telanjang dan juga meyakini kepercayaan-kepercayaan syirik terkait dengan unta saibah, unta wasilah, dan unta ham. Faedah berikutnya, para ulama juga berbeda pendapat tentang makna fahisyah dalam ayat ini. Pendapat yang pertama, fahisyah adalah kasful aurah, membuka aurat di depan orang lain. Pendapat yang kedua, al-fahisyah maknanya ialah asyirku, kesyirikan. Pendapat yang ketiga, fahisha ialah kullu ma yustafhasu wa yustaqbahu, setiap dosa yang dianggap keji dan jelek. Kullu ma yustafhasu wa yustaqbahu, setiap dosa yang dianggap keji dan jelek. Nah, pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala karena bisa mewakili pendapat-pendapat yang lain. Membuka aurat di depan orang lain, dosa, dianggap keji, dianggap jelek. Perbuatan kesyirikan tambah keji, tambah jelek. Dan semakin besar dosanya. Ada juga yang menafsirkan fahisha itu ialah zina. Dan ini sudah diwakili oleh pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmataala, bahwa setiap dosa yang dianggap keji dan jelek adalah fahisha. Namun dalam ayat-ayat yang lain, fahisha itu sering digunakan untuk perbuatan zina. Kemudian dalam ayat ini, ikhwana fitina azakumullah, terdapat faedah yang ketiga. Bahwa penyebab kesesatan seseorang adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta. Wal-qul alallah bighair ilmin, dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi taklid buta itu ialah mengikuti seseorang secara membabi buta, secara mutlak, tidak dipilih mana yang baik, mana yang jelek. Semuanya diikuti, tidak tahu dalilnya itu benar apa salah, yang penting ikut. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang musyrik itu sesat. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, dosa yang dianggap keji dan jelek, mereka mengatakan, wajadana alaiha aba'an. Kami menemukan, kami mendapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Ya, kami contoh. Itu merupakan apa ini? Taklid buta. Nah, termasuk penyebab kesesatan ialah berani berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berani mengatakan ini termasuk ajaran Islam, padahal Islam tidak mengajarkannya. Ini adalah ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Dan ini adalah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berani mengatakan, wallahu amarana biha, dan Allah pun memerintahkan kami untuk melakukan fahisyah, melakukan dosa yang dianggap keji dan jelek. Berani bilang seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Orang itu kalau sudah gengsi, sudah tertutup mata hatinya, malu diketahui kesalahannya, malu diketahui kebodohannya, dia akan berani mengatakan, "Loh, Allah mengajarkan demikian. Islam mengajarkan demikian kok. Mana dalilnya?" Yang penting Islam mengajarkan demikian. Tapi setelah dicek lebih lanjut, gak ada ajaran semacam itu dalam Islam. Nah, begitulah orang-orang yang sesat disebabkan dua perkara. Taklid buta dan berkata atas nama Allah tanpa apa ini? Ilmu. Nah, kemudian dalam ayat ini ikhwan abidina a'azakumullah terdapat faedah bahwa termasuk dosa besar berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun ayyuftira'in a'dham min hadha. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada berdusta atas nama Allah tanpa ilmu ini. Berarti menunjukkan dosa tersebut sangat besar. Nah, apakah mereka bohong dalam pernyataannya? Kami ngikuti jejak langkah nenek moyang kami, bahkan Allah memerintahkan kami melakukannya. Al-jawab, ucapan orang-orang musyrik dalam ayat ini ada yang benar, ada yang dusta. Yang benar ialah pernyataan mereka bahwa bapak-bapak dan nenek moyang mereka itu tawaf di Baitullah dengan telanjang. Itu benar. Memang nenek moyang mereka juga melakukan seperti itu. Nenek moyangnya ketika tawaf di Baitullah Ka'bah sampai telanjang. Hanya keturunannya juga ikut-ikutan semacam itu. Dengan maksud kembali kepada kesucian. Manusia itu lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Maka kalau kembali kepada kesucian, ia harus tawaf di Baitullah Ka'bah dengan telanjang. Seperti bayi yang baru lahir. Nah, adapun yang dusta ialah pernyataan mereka bahwasanya Allah memerintahkan mereka berbuat keji dan dosa. Itulah sebabnya Allah membantah, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan berbuat keji. Nah, barakallahu. Kemudian dalam ayat ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat faedah. Larangan tawaf di Baitullah Ka'bah dengan telanjang. Ini terkait dengan makna fahisha tadi termasuk kasbul awrah ya. Membuka aurat itu. Mereka tawaf di Baitullah Ka'bah sampai telanjang. Diharamkan, dilarang. Selanjutnya, ayat berikutnya. Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah, Rabbku memerintahkan keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Tegakkanlah wajah kalian setiap kali ke masjid. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah mengembalikan kalian, kalian akan kembali kepada. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih Thumma dzakara ma ya'muru bi faqala qul amara rabbi bil qisti ay bil adli fil ibadati wal muamalati la bil dhulmi wal jur wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ay tawajjahu lillah wajtahidu fi takmilil ibadati khususan as-salata aqimuha dhahiran wa batina wa naquha min kulli naqsin wa mufsidin wad'uhu mukhlisina lahuddin ay qasidina bidzalika wajhahu wahdahu la syarika lahu wa du'a'u yasmuru du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah ay la tura'u wa la taqsudu minal aghrabi fi du'aikum siwa ubudiyatillahi wa ridahu kama bada'akum awwala marrah ta'uduna lil ba'thi fal qadiru ala bad'i khalqikum qadirun ala i'adatihi bal i'adatu ahwanu minal bada'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah perintah. Allah berfirman, katakanlah Rabbku memerintahkan berbuat adil. Adil dalam ibadah, adil dalam permuamalah, tidak dengan kedzaliman dan kecurangan. Tegakkanlah wajah kalian setiap kali ke masjid, yakni hadapkanlah wajah kalian kepada Allah. Sungguh-sungguhlah kalian untuk menyempurnakan ibadah, khususnya sholat. Tegakkanlah sholat itu, zahir dan batin. Bersihkanlah sholat dari setiap kekurangan dan perkara yang merusaknya. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, yakni pertujuan dalam hal itu semata-mata mencari wajah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Doa di sini mencakup doa permohonan dan doa yang bermakna ibadah. Artinya, janganlah kalian riya, jangan pula kalian bertujuan untuk kepentingan-kepentingan di dalam doa kalian selain beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya. Sebagaimana Allah mampu memunculkan kalian di awal, Allah mampu mengembalikan kalian untuk hari kebangkitan. Dan yang mampu untuk memulai menciptakan kalian, mampu mengembalikan kalian. Bahkan mengembalikan itu lebih ringan, lebih mudah daripada memulai menciptakan. Barakofikum. Dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, diperintahkan untuk adil dalam beribadah dan bermuamalah. Adil dalam beribadah itu maksudnya menempatkan ibadah pada tempatnya. Ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Tidak boleh ditempatkan untuk selain Allah. Jadi kalau adil dalam beribadah itu maksudnya ibadah semata-mata untuk Allah, karena itu hak Allah menempatkan sesuatu pada tempat itu adil. Berarti kalau beribadah pada selain Allah disebut apa? Dolim, karena tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Itulah sebabnya syirik itu disebut dengan kedoliman dalam ibadah. Nah, dan yang dimaksud dengan adil dalam bermuamalah, ya adil dalam segala perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia. Adil dalam menghukumi sesuatu, adil dalam hal-hal yang lain terkait dengan kehidupan sehari-hari. Tidak zalim, tidak curang. Yang kedua, wajib ikhlas dalam beribadah dan berdoa. Jadi ikhlas maksudnya ialah tidak riya dan semata-mata hanya mengharap wajah Allah dan ridha Allah. Yang ketiga, perintah untuk menegakkan sholat zahir dan batin. Menegakkan sholat zahir dan batin. Zahir berarti memenuhi rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang menjadi syaratnya, perkara-perkara yang disunnahkan padanya. Adapun secara batin, melaksanakan sholat dengan penuh konsentrasi dan kekhusyuan. Kemudian disyariatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena dalam ayat ini disebut indah kulli masjid, dimaksudnya ialah sholat di masjid, menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah mengimani adanya hari kebangkitan setelah mati. Nah, jadi nanti di akhir zaman itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Berapa kali sangkakala ditiup? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali. Nah, yang tiga kali, tiupan pertama, barakofikun, tiupan yang menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Nah, ditiup langsung semuanya ketakutan. Tiupannya kedua ialah tiupan kematian. Tiup lagi, kemudian semuanya mati. Kemudian yang ketiga ialah tiupan kebangkitan. Yakni setelah ditiup, maka semuanya dibangkitkan dari kuburnya. Berdiri semua dan saling memandang satu sama lain. Ya. Nah. Adapun yang berpendapat dua kali tiupan selain tiupan yang pertama, yaitu tiupan menunjukkan hancurnya alam semesta dan matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang mengurus dan merawat untanya. Mendengar tiupan itu, langsung dia mati. Setelah itu, matilah semua yang ada di alam semesta ini. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian, tiupannya kedua adalah tiupan kebangkitan. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Dan bangkitlah semua makhluk yang mati. Barakofikum. Adapun diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa cara Allah membangkitkan makhluk dari kuburnya ialah diturunkan hujan rintik-rintik. Langsung semuanya itu keluar, berdiri saling memandang. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau yang muncul cuma 1-2 itu mungkin biasa. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti muncul semua. Termasuk yang dimakan ikan, dimakan serigala, kebakaran, ataupun yang lain. Semuanya bersatu kembali antara roh dan jasadnya. Barakallahu fikum. Dan dalam ayat ini disebutkan Allah mampu menciptakan kalian yang sebelumnya tidak ada apa-apa menjadi ada. Allah juga mampu mengembalikan kalian, membangkitkan dari kuburnya. Barakallahu fikum. Bahkan mengembalikan atau membangkitkan manusia dari kubur itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada wujudnya, tinggal dikembalikan. Dalam banyak ayat disebutkan argumentasi-argumentasi yang kokoh, yang kuat, bagaimana Allah mampu membangkitkan makhluk dari kuburnya. Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada, maka lebih gampang lagi hanya sekedar apa ini, membangkitkan yang telah mati. Barakallahu fikum. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mampu membuat bumi yang gersang, tandus, kemudian diberi hujan, lalu muncullah segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Sebumi. Nah, untuk membangkitkan sesuatu yang ada lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan wal i'adah ahwanu minal bada'ah. Membangkitkan makhluk dari kuburnya itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah daripada memulai menciptakan mereka dari yang tidak ada menjadi ada. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah malaikat Allah juga mati ketika ditiupnya sangkakala? Ya. Kecuali yang Allah kehendaki. Kan mati semua, man fis samawati wa man fil ard, ya. Yang di langit dan yang di bumi mati. Kecuali yang Allah kehendaki. Apakah hewan-hewan juga ikut bangkit? Barakofikum. Hewan yang bermasalah saja. Naam. Barakofikum. Untuk dikisos. Sebagaimana dalam riwayat, ada kambing yang bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk. Dikisos. Di antara mereka, mana yang dolim, mana yang didolimi. Kemudian setelah itu mereka semuanya Allah jadikan menjadi tanah. Itulah sebabnya orang-orang kafir yang sudah tahu akan masuk neraka, melihat ada binatang-binatang yang dikisos oleh Allah saat itu, kemudian hancur jadi tanah dan gak kembali selama-lamanya. Mereka berharap seperti itu. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, duhai kiranya aku jadi tanah seperti binatang-binatang itu. Sudah selesai sampai di sini daripada harus menjalani adab neraka yang tak ada ujung pangkal, terus menerus tidak berhenti. Barakofikum. Jika orang tua kita tidak sanggup untuk berpuasa Ramadan dikarenakan sudah sangat tua, bagaimana seharusnya bagi kita? Bagi Anda. Apa yang seharusnya bagi orang tua kita? Membayar fidyah. Jadi kalau orang itu sudah tua bangka itu sangat tua. Bapak umurnya sangat baik. Ya, mungkin 90 tahun atau 85 atau 100 tahun, ya, sudah enggak kuat. Ya. Gak kuat puasa, yo gak kuat bayar puasa. Nah, maka ini cukup diganti dengan apa ini? Fidyah. Ya, memberi makan fakir miskin per hari puasanya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kalau kalian puasa merangkap, enggak ada puasa merangkap. Niat ingsun poso sendiri dan poso untuk orang tua. Enggak bisa. Yang namanya merangkap puasa enggak ada. Niat ingsun itu saya niat. Orang yang pakai nawa itu gitu. Jawanya itu niat ingsun. Nah, tidak ada merangkap puasa, ya. Puasamu ya puasamu, orang tuamu yang sudah lemah karena tua diganti dengan fidyah, memberi makan fakir miskin per hari 6. Satu fakir miskin atau 30 fakir miskin sekaligus. Nah, yang penting per hari satu fakir miskin. Bagaimana dengan orang tua sekarang? Mereka hanya mendengar ceramah ahlul bid'ah. Apakah mereka termasuk pelaku kebid'ahan? Kalau pelaku kebid'ahan mungkin. Tapi kan ahlul bid'ah dilihat. Nah, pelaku bid'ah itu lain dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah da'i yang mengajak kepada kebid'ahannya dan membantah sunnah dengan syubhat-syubhatnya. Adapun kalau orang-orang yang ikut-ikutan tidak tahu A, B, C-nya, mereka ini adalah pelaku bid'ah. Barakofikum. Yang mungkin pelaku bid'ah. Nah, mereka rata-rata jahil, bodoh, hanya ikut-ikutan saja. Taib. Ada salam dari Imam Aceh untuk segenap asatidah dan santri al-bayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.